نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه فك الأسماء الحسنى السلام، وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. قال المصنف حفظه الله berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, nama Allah berikutnya adalah As-Salam. As-Salam terdapat dalam Quranul Karim dalam satu tempat, itu dalam surah Al-Hasyr pada ayat ke-23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan kecuali Dia semata. Al-Maliku Al-Quddusus Salam, dialah Al-Malik Raja Al-Quddus yang Maha Suci As-Salam, Tuhan yang Maha Selamat dari segala macam aib, celah dan cacat, yang menyelamatkan hamba-hambanya dari segala petaka dunia dan akhirat. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Jadi nama As-Salam termuat dalam ayat ini satu tempat saja. Apa maknanya lebih luas? Naam. Wa ma'na hadha al-ismil karim ay as-salamu min jami'il uyubi wal naqais لكماله في ذاته وصفاته وافعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في افعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واكئ على غير وجه الحكمه، وهو سبحانه السلام من الصاخبه والولد، والسلام من النذير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الند والشريك. ومعنى هذا الاسم الكريم ومعنى هذا الاسم الكريم نما الله yang mulia ini maknanya adalah ay السلام من جميع العيوب والنقائص. Nama Allah itu السلام karena Dia selamat dari segala macam aib dan kekurangan. Likamalihi fi dhatihi wa sifatihi, karena sempurnanya Dia pada zat maupun sifat-sifatnya. Wa af'alihi, pada segala perbuatannya. Fa huwa jalla wa ala, dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha mulia. As-salamu al-haq bi kulli i'tibar, Tuhan yang maha selamat dengan sesempurnanya, dengan hak dari segala macam sudut dan sisi. Salamun fi dhati an kulli aibin wa naqsin takhayyaluhu yatakhayyaluhu wahmun, dialah Tuhan yang selamat dalam zatnya dari segala macam cacat, aib, kekurangan yang disangka oleh orang-orang, menyangka yang salah pemahamannya, yang salah prasangkanya. Wassalamun fi sifatihi min kulli aibin wa naqsin, dialah Tuhan yang selamat dalam segala macam sifat-sifatnya dari segala macam celah dan aib, kekurangan. Wassalamun fi af'alihi min kulli aibin wa naqsin, juga dialah Tuhan yang maha selamat dari segala macam, selamat dalam segala macam perbuatannya dari segala bentuk aib, kekurangan. Wa syarrin wa zulmin, dari segala macam bentuk keburukan, kezaliman. Wa fi'lin waqi'in ala ghairi wajhil hikmah, selamat daripada segala macam perbuatan yang tidak bijak. Wa huwa subhanahu salamu minas sahibah, dia juga Tuhan yang selamat dari prasangkaan orang-orang yang mengatakan dia punya istri, wal walad, atau dia punya anak. Wassalamu minan nadhiri wal kuf'i. Dialah Tuhan yang selamat daripada kesamaan dengan apapun makhluknya, kesetaraan. Wassamiyyi al mumathil, yang menyerupainya. Wassalamu minan niddi wasyarik, yang selamat daripada sekutu-sekutu. Inilah makna assalam. Selamat dalam zatnya, selamat dalam sifatnya, selamat dalam perbuatannya dari segala macam kekurangan, aib, celah yang ditujukan kepadanya. Orang-orang Nasara mengatakan dia punya istri, Tuhan ibu. Orang-orang Nasara mengatakan dia punya anak, Tuhan anak. Maka kita katakan huwassalam, dialah Tuhan yang selamat daripada apa yang kalian ucapkan. Selamat, tak butuh istri, selamat daripada kebutuhan terhadap anak. Ya, segala macam perbuatannya selamat daripada tidak bijak. Semua perbuatannya bijak, dalamnya kemaslahatan, kebaikan, tak ada padanya kezaliman. Segala macam sifat-sifatnya pun selamat daripada segala kekurangan. Maka nama salam ini nama yang melekat pada setiap nama-nama lainnya. Seluruh nama Allah dalamnya ada terkandung nama as-salam. Karena semua nama mengandung sifat, dan semua sifat sempurna daripada segala macam kekurangan. Maka karena itulah dia as-salam. Ya, segala macam sifat melahirkan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan Allah, dan semua perbuatan tersebut juga selamat daripada segala macam celah dan kekurangan. Naam. Wa huwa ismun yatanawalu jami'a sifatillahi ta'ala, fa kullu sifatin min sifatihi jalla wa 'ala salamun min kulli 'aibin wa naqsin. Nama Allah As-Salam ini mencakup semua sifat-sifat Allah. Maka segala macam sifat dari sifat-sifat Allah jalla wa 'ala ya adalah sifat yang selamat daripada segala macam aib dan kekurangan. Naam. Wa fi tafsili hadha wa takririhi yaqulu Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, wa lidhalika idza nadarta ila afrad sifati kamalihi wajadta kulla sifatin salaman mimma yudadu kamalaha, fa hayatuhu salamun min al-maut wa min as-sinati wan-nawm, wa kadhalika qayyumiyyatuhu wa qudratuhu salamun min at-ta'bi wal-lughub. Asbuka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendudukkan, menjelaskan, menerangkan nama Allah As-Salam ini, walidhalika idza nadharta ila afradi sifati kamalih, kalaulah engkau perhatikan setiap sifat-sifat kesempurnaan Allah, wajadta kulla sifatin salaman mimma yudaddu kamalah, engkau akan dapati semua sifat selamat daripada berbagai macam ragam sifat sebaliknya. Selamat daripada kebalikan sifat-sifat tersebut. Apa contohnya? Fahayatuhu salamun minal mauti. Sifat hayat, hidup bagi Allah, ya, menunjukkan dia selamat daripada kematian. Wa minas sinati wan naum. Sifat Allah al-hayat, hidup, dari namanya al-hayyu, menunjukkan dia selamat daripada kematian, daripada mengantuk, daripada tertidur. Dia hidup selama-lamanya sempurna. Ya. Wa kadzalika qayyumiyyatuhu wa qudratuhu salamun min at-ta'abi wal-lughubi. Demikian juga sifat tegaknya Allah, berdirinya Allah, Tuhan yang berdiri sendiri dan seluruh makhluk dengannya bergantung, dan kekuasaannya selamat daripada segala macam bentuk taab, keletihan, wal-lughub, ya, kecapean. Tuhan kita tak pernah letih, tak pernah capek, selamat. Dia maha kuasa berbuat terus menerus, tak pernah sedikit pun Allah tersentuh dengan rasa letih, ya, dengan segala macam ciptaannya. Kata Allah, wa ma massana min lughub, tak pernah kami ditimpa keletihan. Ya, sebagaimana ungkapan kaum Nasara, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Setelah sempurna ciptaan, dia pun istirahat pada hari ketujuh. Itu Tuhan mereka. Tuhan kita tak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tak pernah sedikit jua pun dia itu tertidur ataupun mengantuk. Selamat daripada sifat-sifat ini karena dia punya sifat al-hayat. Hidup yang sifat hidup tersebut sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat qayyum yang dengan sifat tersebut Allah sempurna daripada keletihan, ya, kecapean. Wa na'am. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu au urudi nisyan au hajatin ila tadakkurin wa tafakkur. Ya, nama Allah As-Salam, ya, dikembalikan dengan sifat ilmu Allah. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu. Ilmu Allah selamat daripada sesuatu yang hilang dari ilmunya. Tak ada satu pun yang hilang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang ada di langit, yang di bumi ini, sekecil apapun dia tak pernah hilang daripada ilmu Allah. Allah mengetahuinya di mana dia berada. Ya. In takun, kata dalam surah Luqman, ya bunaya innaha in takun mithqalu habbatin min khardal fatakun fis samawati aw fil ardi yati biha Allah. Wahai putraku, sekiranya ada yang lebih kecil daripada biji sawi yang diletakkan di langit dan di bumi, kecuali pasti Allah akan mendatangkannya di hari kiamat. Qama ya'zubu an rabbika mithqal habbah. Tak ada satu biji pun yang hilang daripada ilmu Tuhanmu. Ya, kita jatuh kunci saja sudah tak dapat lagi, payah nyarinya. Kunci besar. Apalagi satu biji yang mau kita tanam. Kita bawa biji sawi, terjatuh satu, nyari kembali, tak dapat. Allah tak ada yang hilang daripada ilmunya. Au'urudu nisyan. Selamat daripada sifat lupa. Kata Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa. Ya. Kemudian, au'hajah ila tadhakkurin wa tafakkur. Sifat ilmu Allah tak butuh untuk mengingat-ingat. Tak butuh untuk dipikir-pikirkan. Manusia merenungi dalam-dalam. Dipikir-pikir ulang. Baru dapat. Oh iya, ternyata seperti ini. Allah tak butuh untuk berpikir-pikir seperti kita berpikir. Tak butuh Allah Jalla wa'ala untuk mengingat-ingat. Kadang datang orang dah lama tak jumpa. Kita tahu wajahnya tapi lupa namanya. Ya, berkerut-kerut dah ini. Siapa nama fulan ini? Mau nanya malu. Akhirnya sok kenal, sok akrab. Kaif haluka akhi? Bagaimana kabarmu akhi? Ya. Setelah itu nanti, ya, simpanlah nomor saya. Kok kau lupa? Ketika disimpan nomor, siapa nama kau? Nah, hanya malu. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala tak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Naam. Wa iradatuhu salamun min khurujiha anil hikmati wal maslahah. Wa iradatuhu, sifat iradah, kehendak. Allah punya kehendak dan segala macam kehendak Allah selamat daripada, ya, sifat tidak bijak, tidak hikmah, tidak mengandung kemaslahatan. Semua kehendaknya terkandung padanya hikmah, maslahah. Apapun yang dikehendakinya terhadap makhluk, terhadap kita, di baliknya ada hikmah dan ada maslahah. Maka tak boleh kita bersuudzon, berprasangka buruk dengan kehendak Allah yang terjadi pada kita. Ya, tak usah sesal-sesali apa yang telah terjadi. Jangan katakan sekiranya dulu begini, tak begini sekarang. Semuanya sudah kehendaknya. Dan kehendaknya sesuai dengan ilmunya. Tak pernah keluar daripada hikmah. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah keluar daripada maslahat. Ya, kita melihat mengapa kaum muslimin dibantai di mana-mana. Di Cina sana, suku Uyghur, subhanallah. Dahulu namanya negeri Turkistan. Wallahi banyak negeri kaum muslimin dicaplok oleh orang-orang kufar. Mereka bebas merdeka, kemudian dicaplok. Sebagaimana di Myanmar sana, Rohingya negeri sendiri. Di Filipina sana, Moro itu negeri sendiri. daerah Thailand sana, Patani itu negeri yang merdeka. Semuanya terjajah, dijajah, diambil, dicaplok. Ya, mereka bukan pemberontak. Dari dulu semenjak sebelum kedatangan Prancis menguasai Filipina, mereka negeri sendiri. Raja-raja mereka ada, demikian juga di Thailand, ya, di Kashmir, semua dicaplok, ya, disiksa, diteror, diintimidasi, dibunuh, ya. Kalau kita melihat dengan kacamata takdir, semuanya tak lepas daripada hikmah dan maslahah. Apa hikmahnya Ustaz? Apa maslahahnya? Banyak. Ya, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami pasti akan berikan kepada mereka, timpakan kepada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar. Semoga mereka mau kembali. Di dunia ini azab kecil dibandingkan azab akhirat. Ini adalah cara agar orang-orang Islam itu kembali kepada Tuhannya, agar Tuhannya tak meninggalkan mereka. Semuanya ada hikmah. Lihat lagi di Suriah sana, lihat lagi di Irak sana, lihat lagi di Palestina. Semuanya itu dengan hikmah dan maslahah, agar orang mau mencari tahu kenapa sebab ini semua. Tapi banyak orang tak mau tahu, tetap dalam kelalaian, ya, mengadakan berbagai macam bentuk solusi-solusi yang bukan dia solusinya. Solusi umat ini ada pada akidah yang keropos, ya, yang harus diperbaiki. Ada pada tauhid yang harus diluruskan lagi. Ada pada sunnah yang harus dihidupkan, bidah yang harus diperangi. Dengan itulah akan kembali umat ini berjaya. Jadi semuanya dengan hikmah dan maslahah. Naam. Wa kalimatuhu salamun minal kadibi wal zulmi bal tammat kalimatuhu sidqan wa adla. Naam. Wa kalimatuhu, kalimat-kalimatnya yang tertuang dalam kitabnya yang dikirimkan kepada Rasulnya melalui para, melalui Jibril, malaikatnya. Salamun minal kadibi wal zulmi, selamat daripada dusta dan kezaliman. Sebagaimana ungkapan Ahlul Kalam mengatakan kalimat-kalimat Tuhan ini tentang sifatnya tidak seperti itu. Seolah-olah Allah itu berdusta. Tak benar dia bersemayam. Tak benar dia turun. Tak benar dia datang. Tak benar dia punya tangan. Tak benar dia punya mata. Seolah-olah kalimatnya penuh dengan apa? Kedustaan. Itulah Ahlul Kalam itu. Maka bukan perkara ringan kesesatan mereka, bahaya. Mereka tolak kalimat Allah Jalla wa'ala. Tak mungkin Allah itu berkata-kata. Tak mungkin Allah itu bersemayam. Tak mungkin, semua tak mungkin. Karena akal mereka menolak. Maka konsekuensinya mereka mengatakan Quran ini kitab yang menyesatkan. Itu konsekuensi ungkapan mereka. Dan ini kezaliman tingkat tinggi, yang tak ada kezaliman di atasnya. Berdusta, mendustakan kalamullah. Ahlul kalam itu mendustakan kalamullah. Kalamnya saja yang dia pegang, yang dianggap benar. Kalam Allah dianggap salah. Bukan ini tafsirnya, tapi ini maunya Allah. Seolah-olah Allah tak bijak, tak fasih berbicara. Harus dituntun, harus ada penterjemah. La ilaha illallah. Maka nama Allah salam dalam bab kalimatuhu, kalimat-kalimatnya, maka seluruh kalimat Allah itu salam, selamat dari dusta, daripada kezaliman. Bagaimana dipikirkan oleh Ahlul Kalam, ya, sebagaimana dipikirkan oleh orang-orang yang tak menggunakan akalnya yang sehat, menganggap hukum-hukumnya yang tertuang dalam perkataannya zalim. Apa itu hukum rajam? Apa itu hukum kisas? Apa itu hukum potong tangan? Ini semuanya barbar. Salamun min kulli zulmin. Selamat perkataannya daripada segala macam bentuk kezaliman. Ya, selamat hukum-hukum yang dia tuangkan melalui perkataannya dari segala macam unsur kezaliman. Apa ini Quran? Melecehkan wanita. Wanita boleh dipukul. Wanita boleh dicerai. Wanita diberikan bagian harta waris yang tak sama dengan pria. Wanita hanya di rumah, wanita tak boleh kemana-mana, wanita-wanita, ini tak benar. Sebagaimana ungkapan kaum liberal. tokoh-tokoh gender, tokoh-tokoh feminis, maka kita katakan salamun kalimatuhu, seluruh kalimat Allah selamat daripada kezaliman. Hukum-hukumnya selamat daripada kezaliman. Apa ini, Quran membolehkan laki-laki berpoligami, perempuan tak boleh berpoliandri. Katakan salamun, selamat kalimat Tuhan itu dari kezaliman. Pikirkan baik-baik bagaimana jika seorang perempuan punya 3-4 suami. Apa jadinya nasab? Milik siapa tuh anak? Allahu Akbar. Ya. Naam. Wa tammat bal tammat kalimatuhu sidqan wa adlan. Bahkan sempurna semua kalimatnya. Sidqan, kebenarannya sempurna. Wa adlan, keadilannya sempurna. Benar dan adil. Karena benar belum tentu adil, adil belum tentu benar. Tapi digabungkan kedua-duanya, adlan wa sidqan, benar dan adil. Pada tempatnya. Kadang-kadang benar, tapi tak pada tempatnya ditempatkan. Akhirnya kezaliman yang muncul. Ya, dalam bab nasihat, kadang-kadang menasihati seorang, nasihatnya benar, tapi kezaliman. Karena nasihat tersebut ditujukan kepada seorang di hadapan orang banyak dengan suara yang tinggi. Ini adlan, ini sidqan, tapi tidak adlan, tak adil. Kok nasihati aku jangan di hadapan orang banyak, itu kau permalukan aku. Nasihatnya benar, sidqan, tapi tidak adlan. Hadapan Allah sidqan wa adlan, benar dan adil pada tempatnya. Naam. وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه. نعم. وغناه, dan Allah itu punya nama Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Sifatnya nama sifat ghina, kekayaan. Kekayaan Allah salaman min al-hajat ila ghairihi biwajhin ma. Kekayaan Allah, kesempurnaan kekayaan Allah membuat dia tak butuh kepada apapun juga. Sekecil apapun juga tak butuh. Bal kullu ma siwahu muhtajun ilaih. Bahkan segala makhluk selain Allah, seluruh ciptaannya yang butuh kepadanya. Wa huwa ghaniyun an kulli ma siwah. Dia Tuhan yang Maha Kaya, tak butuh dengan apapun dari selainnya. Jalla fi'ula. Naam. Wa mulkuhu salamun min munazi'in fihi aw musyarikin aw muawinin mudahirin aw syafin 'indahu biduni idnihi. Naam. Wa mulkuhu, dan kerajaan Allah jalla wa ala, salamun min munazi'in fihi, selamat daripada adanya makhluk yang ingin memperebutkan kerajaan Allah. Adapun kerajaan manusia, kekuasaan manusia tak selamat daripada perebutan kekuasaan. Kita melihat kejatuhan bangsa-bangsa, suku-suku, ya, dinasti Bani Umayyah dalam kekuatannya 90 sekian tahun akhirnya dijatuhkan kekuasaannya. Bangkitlah dinasti Bani Abbas, datang bangsa Tatar, dihabisi dinasti Bani Abbas habis-habisnya. Inilah kerajaan manusia. Inilah kekuasaan manusia. Banyak orang yang ingin memperebutkannya. Adapun Allah, tak ada yang bisa memperebutkan kekuasaannya, kerajaannya di langit dan bumi ini. Bahkan semua kerajaan yang ada pada manusia, semua hanyalah merupakan titipan daripada Allah yang kapan dia mau dia tarik dari mereka. Au musyarikin, tak ada yang bisa menyaingi Allah dalam kerajaannya. Atau musyarik, ya, bersekutu. Ya, kadang-kadang tak bisa, yakni sang raja itu menghilangkan musuhnya yang begitu kuat untuk menjaga, ya, kebaikan. Akhirnya sang raja berbagi kerajaan dengannya, bersekutulah raja. Bagi kekuasaan, daerah sana kau pegang, daerah sini aku yang pegang, kita bertolong-tolongan. Ini namanya musyarik. Manusia pun demikian, kadang-kadang punya kekuasaan, tapi kekuasaannya bukan milik sendiri. Bersekutu dia dengan beberapa orang, punya perusahaan, bersekutu beberapa orang. Allah tak butuh sekutu dalam kerajaannya. Mu'awin, bahkan Allah tak butuh pembantu. Sehebat apapun raja, dia butuh pembantu. Menteri-menteri butuh pengawal-pengawal pribadi, butuh rakyat, butuh tentara. Allah tak butuh pembantu. Bagaimana malaikatnya yang banyak Ustaz, itu semuanya bukan karena Allah lemah, karena semua malaikat juga dia yang menggerakkan, dia yang mengatur gerak malaikat semua dengan Allah Jalla wa'ala. Bergantungnya malaikat semua dengan Allah. Tapi karena hikmah yang begitu besar, Tuhan yang maha suci, ya, menciptakan malaikat-malaikat ini untuk berbagai macam tugas. Bukan karena Allah tak mampu, tapi mengandung berbagai macam itu hikmah yang begitu dalam. Ya, dia serahkan malaikat-malaikat gunung, mengawasi perkara gunung. Malaikat, subhanallah, malaikat-malaikat pembawa arasy, macam-macam. Allah beri masing-masing tugas, bukan karena Allah butuh bantuan mereka, bahkan mereka yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tak bergerak malaikat tanpa izin Allah, kehendak Allah, bantuan Allah. Kalau kita, seluruh makhluk itu bergerak bukan dengan kita, mereka semua bergerak dengan Allah Jalla wa'ala. Kita butuh bantuan mereka, tanpa mereka kita tak bisa hidup. Kita hidup di dunia ini karena ada bantuan orang-orang lain. Bahkan keluar daripada rahim ibu pun kita butuh bantuan orang. Setelah lahir juga kita butuh bantuan orang. Bantuan orang tua, bantuan ibu, bantuan keluarga. Manusia lemah. Demikian juga seluruh makhluk. Tapi Allah tidak. Tak butuh dia musyarik, ya, yang bersekutu dengannya, au mu'awin. Tak butuh pembantu, mudhahirin, yang dapat membantunya memenangkan berbagai macam perkara-perkara yang layak dimenangkan. Au syafi'in indah, tak akan pernah ada orang bisa memberi syafaat di sisinya. Biduni idnihi, tanpa dengan izinnya. Naam. Wa ilahiyatuhu salamun in musyarikin lahu fiha, bal huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Dan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, ilahiyatuhu salamun min musyarikin lahu fiha, selamat daripada sekutu yang menjadi sekutunya dalam perkara ketuhanan tersebut. Sebagaimana yang diklaim oleh Yahudi maupun Nasara, Allah mengangkat anak, Allah punya anak, Allah maha suci. Bal huwallahu alladzi la ilaha illahu, ialah Tuhan Allah yang tak ada Tuhan yang hak, dia semata. Tak butuh Tuhan-Tuhan lain membantunya. Bahkan tak ada Tuhan-Tuhan lain, karena semuanya ciptaannya. Naam. Wa hilmuhu wa afuhu wa safuhu wa maghfiratuhu wa tajawuzuhu salamun min an takuna an hajatin minhu aw dhullan aw musani'atin kama yakunu min ghairihi. Bal huwa mahdu judihi wa ihsanihi wa karamihi. Asbuka. Wa hilmuhu wa afuhu wa safuhu, kelembutannya, kemaafannya. Wa maghfiratuhu, ampunannya. Wa tajawuzuhu, tidak dia hukum hamba, dia tinggalkan hamba, tak menghukumnya, dia maafkan. Salamun min an takuna an haja, semuanya selamat dari kepentingan. Ya, kadang-kadang kita tinggalkan makhluk dengan kezalimannya karena tak selamat kalau kita ingatkan dia. Ya. Ya. Kadang-kadang kita maafkan musuh bukan karena kita kuat, karena kita tak mampu menaklukkannya. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya, ya, maafnya, ampunannya, toleransinya kepada makhluk, semuanya selamat daripada segala macam bentuk kepentingan. An hajatin aw dhullin, selamat daripada segala macam bentuk kehinaan. Ada orang besar tempeleng kita, kita bilang, udahlah aku sabar aja lah, tak mau ku balas. Bukan sabar, tapi tak mampu balas. Tangannya dua kali tangan awaknya, ya, aku sabar aja lah, tak mau kembali. Sabar aku. Bukan sabar, ini zulun. Karena hina. Tak ada padanya kesabaran. Itu bukan sabar. Ajzun, lemah. Ya, adapun Allah Jalla wa'ala, segala macam bentuk ampunannya, maafnya, toleransinya dengan segala macam perbuatan kita, tidak ada kepentingan. Ya, udhullin bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada kehinaan, umusanaatin atau bukan karena ada unsur kepura-puraan. Kadang-kadang kita toleransi orang pura-pura, nanti kapan ku kuat, kapan aku mampu, ku habisi kau. Sekarang udahlah, maafkan dulu. Ini manusia. Kadang-kadang berpura-pura. Ya. Allah tak ada berpura-pura maafkan kita. Kadang-kadang kita maafkan musuh kita berpura-pura. Karena segala macam bentuk ya perkara-perkara yang kita ketahui, jika tak aku maafkan lebih parah dampaknya. Ya, akhirnya dimaafkan dengan berpura-pura. Ya, kama yakunu min ghairihi. Ya, begitulah makhluk. Segala macam tindak tanduk mereka itu pasti ada tendensi, pasti karena ada kepentingan, pasti karena ada kehajat, kebutuhan, pasti karena faktor kelemahan, terpaksa dimaafkan. Ya. Tak bisa kita sebagaimana Allah Jalla wa'ala, kita makhluk. Naam. Bal huwa mahdhu judihi. Segala macam sifat toleransi Allah, maafnya Allah, ampunan Allah, lembutnya Allah, semuanya murni karena kedermawanannya. Wa ihsanihi wa karamihi, karena kebaikannya semata. Ya, karena ihsannya semata. Naam. Wa kadzalika 'adabuhu wa intiqamuhu wa shiddatu batshihi wa sur'atu iqabihi salamun min an yakuna dhulman aw tashfiyan aw tashaffiyan aw tashaff aw tashaffiyan aw tashaffiyan aw ghildatan aw kiswah aw qaswatan aw qaswatan bal huwa mahdhu hikmatihi wa 'adlihi wa wad'ihi al asya'a mawadi'aha asuka. Wakadzalika 'adzabuh. Tadi jika Tuhan itu, Tuhan kita Allah, selamat daripada segala macam bentuk ya kehinaan, kelemahan, ketika memberikan maaf, ampunan, toleransi, maka sebaliknya demikian juga azabnya. Wakadzalika 'adzabuh. Jika Dia mengazab, wa intiqamuh, membalas keburukan orang-orang berbuat keburukan, wa syiddatu batsyihi, begitu dahsyatnya hukumannya, wasur'atu iqabih, begitu cepatnya hukumannya, salamun min an yakuna dhulman, segala macam tindak tanduk tersebut selamat daripada bentuk kezalimannya. Ketika Dia menjatuhkan hukuman, selamat daripada kezaliman. Yang dijatuhkan itu memang layak menerimanya, selamat daripada segala macam bentuk kezaliman. Ustaz, manalah selamat? Lihatlah ketika bencana datang. Anak-anak kok mati? Bencana alam, tsunami, likuifaksi, anak-anak banyak yang mati. Ini tak pada tempatnya. Siapa bilang? Kok mati mereka? Mereka tak berdosa. Yang berdosa aja lah, Ustaz. Kita katakan Allah lebih tahu. Lebih tahu dengan segala macam perbuatannya. Anak-anak kecil ini mati dalam keadaan kecil, baik baginya. Terlepas daripada dosa-dosa. Jikalah dia dipanjangkan umurnya, boleh jadi anak tersebut berbuat kemaksiatan. Boleh jadi dia masuk api neraka. Boleh jadi bertambah-tambah kekufurannya, dimatikan ketika kecil. Ya. Itu Ustaz, ada orang-orang soleh juga, mati juga dia. Kena tsunami, likuifaksi. Selamat Allah daripada segala macam celah dari perbuatannya, kehendaknya, azabnya. Walaupun orang tersebut mati, mati dalam keadaan syahid, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sebagai orang-orang yang mati syahid, mana keburukannya? Selamat Allah daripada segala macam bentuk keburukan. Andai kata dipanjangkan, mungkin dia berubah, mungkin berkurang imannya, mungkin dia kufur. Subhanallah. Jadi hukumannya pun semuanya dengan keadilan. Tak ada padanya tendensi kezaliman atau tasyaffian, tak ada unsur balas dendam. Kita menghukum karena balas dendam. Allah tak ada balas dendam sama sekali. Suci daripada sifat tasyaffian. Ya. Atau ghildatan, atau qaswatan, selamat daripada segala macam sikap yang berlebihan kerasnya. Ya, bal huwa mahdhu hikmatihi, semua azab, hukuman yang ditimpakan, jatuhkan, semuanya murni mahdhu hikmatihi, dengan kebijaksanaannya, wa adlihi, dan keadilannya, wa wad'ihi al-asya'a mawadhi'aha, dia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Ya. Tak ada yang salah dalam perbuatan Allah. Naam. Wa huwa mimma yastahiqqu 'alaihi al-hamdu was-sana'u kama yastahiqquhu 'ala ihsanihi wa thawabihi wa ni'amihi. Naam, wa huwa mimma yastahiqqu 'alaihi al-hamdu, segala macam hukuman dia jatuhkan layak dipuji. Kadang-kadang Allah jatuhkan hukuman kepada kita layak dipuji, kalau enggak kita dihukum di dunia ini, habis kita di hari akhirat. Ya. Allah suruh kita bersyukur, tak bisa kita bersyukur, ditimpakannya kepada kita bala bencana, agar kita bisa, ya, dicuci segala macam bentuk maksiat kita, dosa-dosa kita dengan bencana tersebut. Subhanallah. Maka segala macam bencana yang menimpa kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalamnya terkandung hikmah. Kita puji Allah dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Terlambat ke bandara, macet, ngutuk-ngutuk, sumpah serapah, dimaki-maki semua orang. Sampai di bandara, pesawat sudah terbang. 5 menit, pesawatnya jatuh. Lompat gembira. Syukur aku terlambat, memang subhanallah. Kok tadi aku masuk di sana, sudah habis. Mana yang namanya keburukan? Semuanya hikmah. Ya. Ya, beriman kepada takdir nikmat sekali. Tapi memang payah kita. Ya, mempraktekannya itu payah. Ketika kita kaji gini, oh iya benar, tak ada salah. Tapi ketika dipraktekan sulit. Kadang-kadang merepet juga awak. Subhanallah. Padahal di sana ada hikmah, ada keadilan, ada kebijaksanaan. Hukumannya kita, hukuman dia kepada kita dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Tak dihukum di dunia, siksa akhirat lebih dahsyat. Dicucinya kita dengan musibah. Dengan musibah penyakit, musibah kefakiran, musibah penderitaan, dicucinya dosa-dosa kita yang lalu. Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah salahkan semua tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginya layak pujian. Kama yastahiqqu 'ala ihsanihi, sebagaimana kita memuji Allah atas kebaikannya, kita puji dia dengan segala macam hukumannya, azabnya, siksanya. Sebagaimana kita puji kebaikannya, puji ganjaran-ganjarannya, puji segala macam nikmat-nikmatnya. Semua kita puji dalam segala keadaan. Kita katakan alhamdulillah ya 'ala kulli hal. Sakit encok apa pula alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sakitmu itu Allah hapuskan dosa-dosamu. Dengan sakitmu itu kau tahu kau hamba. Akhirnya kau merintih kepada Tuhan minta kesembuhan. Kalau kau tak pernah sakit, kau jadi Tuhan. Itu hikmahnya penyakit. Itu hikmahnya bencana. Kalau enggak, kapan kita menangis kalau enggak datang bencana? Kapan kita mengadu kalau enggak datang petaka? Diujinya, dibenturkannya dengan berbagai macam benturan-benturan dunia ini. Menangis kita. Kadang tak bisa lagi menangis. Kering air mata. Terpaksa mengadu kepada Tuhan. Allahu Akbar. Kebaikan. Allahu Akbar. Ya, bangkrut perusahaanku Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Andai kita tak bangkrut, nanti kau jadi korun. Biar kau tahu semua urusan di tangannya. Puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Nah. Bal law wada'a as-sawaba mawdi' al-uqubati lakana munakidan li hikmatihi wa li 'izzatihi. Ya, bahkan andai kata Allah meletakkan ganjaran pahala kebaikan di tempat yang seharusnya dihukum, baru tak hikmah. Ya, tak hikmah. Andai kata orang yang layak dihukum, dihukum itu hikmah. Yang layak ditimpakan bencana-bencana itu hikmah. Ya, dan mengandung padanya, ya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. fawad'uhu al-ukubata mawdi'aha huwa min hamdihi wa hikmatihi wa izzatihi fahuwa salamun mimma yatawahhamu a'da'uhu wal jahiluna bihi min khilafi hikmatihi. Ya, maka dia menempatkan hukuman pada tempatnya adalah bagian daripada perkara yang layak dipuji. Subhanallah. Ya, atas segala macam hikmahnya, keperkasaannya, dan dialah Tuhan yang maha selamat daripada segala macam yang disangka musuh-musuhnya yang bodoh, yang jahil, bahwasanya dia tidak berbuat hikmah. Bayangkanlah kehidupan Nabi Yusuf, dibuang dalam sumur, ya, subhanallah, dijual jadi budak, difitnah, dimasukkan penjara bertahun-tahun. Dikira orang Allah ingin menzalimi Yusuf. Kalaulah Yusuf bukan seorang nabi, pasti dia akan merepet-repet. Apa salahku difitnah? Perempuan-perempuan ini bertahun-tahun. Apa salahku dibuang oleh abang-abangku? Apa salahku aku dijual jadi budak? Apa salahku? Yusuf nabi. Ya, maka segala macam liku-liku kehidupan kita ini banyak-banyaklah kita puji Allah. Kok sampai aku di Batam dulu, aku mau ke Jakarta lah. Entah kenapa mendarat di sini. Katakan alhamdulillah. Di sinilah aku jumpa jodohku. Dulu aku mau di sana jumpa jodoh, di sini dapat. Katakan alhamdulillah. Ya Syekh Ibrahim. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.